Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan makna al-mustabban al-murad al-mutasyatiman alladzani tabadala asy-syata'im bainahuma. Dua orang yang saling caci, saling balas, mencaci. Ini makna al-mustabban. Fa'ala al-badi ay fa'ala alladhi bada'a bisyatmi al-ithm dunal mujib al-muntasir. Maka dosanya adalah atas orang yang memulai. Memulai pertikaian tersebut. Atau pertengkaran tersebut. Atau saling caci tersebut. Dosanya atas orang yang memulai. Dunal mujib al-muntasir. Bukan atas orang yang membalas cacian. Selama malam ya'tadi ay yatajawazu hadda ma syatamahul badi. Selama orang yang kedua itu tidak melampaui batas dari celaan yang diberikan kepadanya. Dia hanya sekedar membalas cacian atau celaan. Kalau temannya mencaci dia, dia membalas dengan cacian dan celaan yang serupa. Nah, dua orang yang saling cela ini, yang pertama dia memulai, yang kedua dia membalas cacian atau celaan. Maka dosanya atas orang yang pertama, yang memulai. Nah, perbuatan saling caci tersebut. Selama orang yang kedua membalasnya, membalas cacian atau celaan orang pertama tidak melebihi batas. Tidak melebihi apa yang dicerca kepadanya atau celaan yang ditujukan kepadanya. Kalau orang yang kedua membalas celaannya dengan yang lebih besar, maka dia telah melampaui batas. Maka dosanya atas dua orang, yang memulai dan yang membalas cacian tetapi melampaui batas dalam membalasnya. Baik. Insyaallah bisa difahami ya. Ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. As-sibab fusukun, celaan, cercaan, cacian, itu adalah kefasikan. Perbuatan mencela, mencaci, itu adalah perbuatan kefasikan. Lima yasduru fihi minal kalamil fahish, karena muncul pada celaan tersebut, ucapan-ucapan yang keji. Wallafdil badhi, dan ucapan-ucapan yang kotor. Waqad tajurru aw waqad yajurru fusuku ila ma huwa a'dhamu minhu. Bahkan kadang-kadang cacian, celaan, yang itu merupakan kefasikan, kadang-kadang dia akan menyeret kepada akibat yang lebih besar daripada itu. Tidak hanya sekedar orang yang dicaci atau dicela membalas celaan, atau cacian yang ditujukan kepadanya. Nah, bahkan akan menyeret kepada yang lebih besar daripada itu. Min safkid dima, kadang-kadang akan membawa kepada pertumpahan darah. Tersinggung, dicela, dicaci sama orang, tersinggung. Ya jangankan dicela atau dicaci, pelototin saja misalkan, sudah tersinggung, terjadilah perkelahian, meninggal salah satunya. Apa sebabnya? Sebabnya saling pelotot, saling lirik. Nah, Kadang kefasikan akan mengantarkan kepada akibat yang lebih besar. Seperti sakit dima, pertumpahan darah. Wa itharatil fitan, dan membakar api fitnah. Kefasikan kadang akan membawa kepada na'am itharatil fitan, menyalanya api fitnah. Terjadilah kerusuhan. Terjadilah perang antar kampung, dan seterusnya fitnah. Wa aqallu ma fihi isy'alul adawati wal baghdha bainal muslimin, dan minimalnya akibat dari celaan atau cercaan, minimalnya akan menyalakan api permusuhan dan api kebencian di antara kaum muslimin. Walidha kana muharraman, oleh karena itu perbuatan mencaci, mencela, saling mencaci, saling mencela, hukumnya haram. Fa innallaha yakrahul fahishal badhi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ucapannya keji dan ucapannya kotor. Tidak bisa menjaga lisannya. Gampang mencela dan mencerca orang lain. Ima dengan kalimat dasar kamu ini dan itu, celaan, cercaan, atau dengan memanggil wahai ini dan itu, bukan dengan namanya, tapi dengan lafaz atau lakop-lakop yang kotor, yang keji. Maka sibab termasuk dari kefasikan. Karena dalam perbuatan sibab, celaan, cercaan, cacian itu muncul padanya ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, yang kadang akan membawa kepada akibat yang fatal, seperti pertumpahan darah atau berkobarnya api fitnah, atau minimalnya akan menyalakan api permusuhan dan juga kebencian antara kaum muslimin. Dari mana sebab awalnya? Dari sibab, celaan, cacian, cercaan, kepada saudaranya. Sehingga sibab hukumnya adalah haram. Sebagaimana juga dalam hadis yang sudah kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah fasik, kefasikan. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik atau kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Ima kufur besar atau kufur kecil. Akan bermakna kufur besar ketika dia menghalalkan darah seorang muslim. Akan bermakna kufur kecil jika dia sekedar membunuh dan tidak berkeyakinan halalnya darah seorang muslim. Asyahid sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan kefasikan artinya khurujun an ta'atillah wa ta'ati rasulih, Kefasikan itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan keluar dari ketaatan kepada Rasulnya, sehingga dia menjadi orang yang fasik. Nah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Maka haram mencela, na'am, atau mencaci saudaranya, na'am, se-Islam. Faedah yang kedua, wa man i'tada 'alaihi bis-sibab. Barang siapa yang dizalimi dengan celaan atau cercaan atau cacian, falahu mujazatus sab bimisli sabbih min ghairi ziyadatin ala dzalik, maka boleh bagi dia untuk membalas celaannya dengan balasan yang semisal dengan cacian atau celaan yang ditimpakan kepadanya. Min ghairi ziyadatin ala dzalik, tanpa melebihi celaan yang ditujukan kepadanya. Jadi orang yang dizalimi ya dengan cacian atau celaan oleh orang lain ya, maka dia boleh membalas dengan celaan yang semisal, yang serupa. Ya. Nah, dan yang berdosa adalah yang memulai naam celaan tersebut atau cacian tersebut. Dia yang berdosa. Adapun yang membalas tidak berdosa, selama balasannya itu serupa ya, dengan celaan yang ditujukan kepadanya. Qala ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bih. Dan apabila kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan kezaliman yang ditimpakan kepada kalian. Di dalam ayat ini boleh, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan membalas dengan hal yang serupa. Ya, dengan naam balasan ya, yang sesuai dengan apa yang ditimpakan kepadanya. Ya, balasan yang serupa. Nah. Walakin akan tetapi, afdalu minal mujazah al-hilmu was-sabru wal-afu. Akan tetapi ada yang lebih utama dari membalas naam kepada orang yang mencelanya. Ada yang lebih utama daripada itu. Ya, walaupun kalau membalas dia boleh, selama tidak melebihi ya, batas naam celaan yang ditujukan kepadanya. Namun ada yang lebih utama dari membalas. Apa itu? Al-hilmu was-sabru wal-afwu. Ya. Penyantun, sabar dan memaafkan. Ya. Yaitu dia memaafkan ya, saudaranya yang telah mencelanya. Dan dia sabar ketika ada saudaranya mencelanya atau mencacinya. Nah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan apabila kalian sabar, maka sungguh kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka sabar itu lebih baik daripada membalas. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna sa'ata la'atiyah fasfahil safhal jamil, dan sesungguhnya hari kiamat itu sungguh akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Fasfahi safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini anjuran untuk memaafkan orang lain. Waqala, dan dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-22 Allah berfirman, wal ya'fu, dan maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian menginginkan agar Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Kalau Allah, kalau engkau menginginkan agar Allah mengampuni kalian, maka maafkan orang lain. Nah, ampuni orang lain, ya, dari kesalahannya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, ya, wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang suka memaafkan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu firman Allah yang lengkapnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi, yang menginfakkan hartanya fisarra, ketika dia senang, wadarra, atau ketika dia susah, ketika dia lapang atau ketika dia sempit, dia menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, suka memaafkan. Nah, maka walaupun membalas celaan orang lain yang ditujukan kepada kita, boleh kita membalasnya dengan celaan yang serupa, tidak melebihi celaan yang ditujukan, kepada kita. Akan tetapi ada yang lebih afdol dari membalas celaan. Yaitu apa? As-sabru wal 'afwu, sabar, tidak membalasnya. Dan bahkan al-afu, memaafkan, orang yang telah mencelanya dan mencercanya. Ini yang lebih afdol. Dan sifat-sifat seperti ini, butuh latihan, sabar ketika ada orang yang menzalimi kita. Ini butuh latihan ini, karena kebanyakan kita nggak sabar, pengennya balas, ini butuh latihan. Apalagi kalau bukan sekedar sabar tetapi memaafkan, ya. Ini harus lebih serius lagi latihannya, ya. Memaafkan orang yang mendzalimi kita, ya. Nah, ini berat kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik. Sehingga Allah katakan di antara sifat-sifat orang bertakwa tadi, ya, yang jannah disiapkan untuknya, untuk orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang bertakwa yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang atau di kala sempit, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian faedah yang ketiga. Dalal hadithu ala anna ithma sibab yaqa'u ala alladhi bada'a bisibab. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya dosa celaan, cacian, saling cerca atau saling caci, saling mencela tadi, itu adalah atas orang yang memulai perbuatan sibab tersebut, yang memulai saling cela tersebut. Imma mubasyaratan, imma dia memulainya secara langsung, ya. Dasar kamu ini dan itu, ya. Memulai langsung dengan ucapannya, celaannya, caciannya, ya. Au tusabbibu lahu bi af'alihi, atau dia menyebabkan terjadinya cacian dan celaan tersebut, ya, menyebabkan dengan perbuatannya, ya, misalkan dia yang melotot duluan, misalkan, ya. Au ahwalihi, atau dia menyebabkan terjadinya saling cela tersebut karena keadaan dia, ya, karena perbuatan dia atau karena keadaan dia. Dia yang menyebabkan perbuatannya atau tindak tanduknya yang menyebabkan terjadinya saling cela tersebut. Ini dosa saling cela tersebut itu atas orang yang memulai perbuatan saling cela tersebut. Imma memulainya secara langsung dengan lisannya, ya, dia memulai celaan, cacian kepada temannya, atau dia yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut, saling cela tersebut, ya. Menyebabkannya karena tindak tanduknya atau karena keadaannya. Baik. Dan ini pun selama orang yang membalas celaan, ya, tidak melampaui batas. Walayaqa'u 'alal mujazi, dan dosa tersebut, ya, tidak menimpa kepada orang yang membalas. Ketika ada orang mencela kepadanya, kemudian dia membalas dengan celaan yang sama, persis, ya, maka dia tidak terkena dosanya. Yang terkena dosanya adalah yang memulainya. Illa idza zada ala haqqih, kecuali kalau yang membalas ini dia melebihi haknya, melampaui batas dalam celaan yang ditujukan kepadanya. Fayasiru zaliman, sehingga dia menjadi orang yang zalim. Temannya mencela hanya dengan lafaz ini misalkan atau lafaz itu, ya. Yang tidak enak mau mencontohkan, ya. Nanti malah yang diingat yang contoh itu, ya. Kemudian dia membalasnya dengan, ya, yang lebih dari itu, ya. dia temannya hanya mencela ABC dengan lafaz ABC, ya. Nah, dia membalas dengan lafaz ABCDE, ya. Membalas dengan yang lebih, ya. Maka dia pun akhirnya berdosa. Karena dia menjadi orang yang zalim, telah membalas celaan temannya dengan celaan yang lebih, nah, daripada celaan yang ditujukan kepadanya. Baik. Maka hati-hati ya dengan naam prinsip pembalasan lebih kejam dari perbuatan misalkan, ya. Nah, nanti akan membawa ke sini, ya. Temannya hanya melakukan demikian kezaliman kepadanya, nah, kemudian dia membalas dengan kezaliman yang lebih besar, ya. Maka hati-hati dalam hal ini. Ya, demikian karena tadi. Nah, orang yang saling cela, dosanya itu atas orang yang memulai. Kecuali kalau yang membalas celaan tersebut, dia membalasnya dengan yang lebih dari celaan yang ditujukan kepadanya. Karena dia menjadi orang yang zalim. Nah, yang pertama zalim karena telah memulai celaan dan cacian sehingga terjadi pertengkaran. Yang kedua juga zalim, ya, karena membalas celaan dari temannya dengan balasan yang lebih, ya. Sehingga kedua-duanya berdosa. Nah. Maka hal seperti ini dilarang karena yang seperti ini, ya, hanya akan bisa menyalakan api permusuhan dan api kebencian di antara kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mengakibatkan hal-hal yang fatal, ya. Nah, seperti tadi terjadi pertumpahan darah, ya, perkelahian. Nah, karena sebabnya awalnya saling caci, saling cerca, ya. Awalnya sebabnya karena saling pelotot, ya. Nah, atau awalnya sebabnya karena senggolan. Nah, atau yang semisalnya terjadilah apa? Safkud dima, pertumpahan darah, waliyadzubillah. Nah, nas'alullah salama wal afiyah, ya. Maka Islam adalah syariat yang menjaga darah-darah kaum muslimin, ya. Tidak boleh sembarangan ditumpahkan, ya. Sehingga hal-hal yang bisa membawa ke sana, yang bisa membawa kepada pertumpahan darah, itu dilarang. Nah, seperti tadi, saling cela, saling cerca, ya, bertengkar dan lain sebagainya, ini dilarang karena akan membawa kepada diantaranya pertumpahan darah. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang terakhir, yang keempat. Asbabu laisa min khuluqin dzawil hayat wal muruat. Celaan, cacian, ya, cercaan itu bukan dari akhlak dzawil hayat. Bukan akhlak orang yang memiliki kewibawaan. Wal muruat dan bukan akhlak orang yang memiliki kehormatan. Mencela, mencerca, mencaci itu bukan akhlak orang yang berwibawa dan terhormat atau memiliki kehormatan. Bukan akhlak orang yang berakhlak mulia. Wa inna ma huwa khuluqus sufaha. Hanya saja sibab tersebut adalah akhlaknya orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang bodoh, ya, sehingga gampang mencela, mencarca dan seterusnya. Nah, Wa man laisa ladaihim haya'un yarudduhum an hujril kalam wa fahishihi wal badha'ati. Dan juga akhlaknya orang yang tidak memiliki rasa malu, yang bisa mencegahnya dari mengucapkan ucapan yang kotor, dan ucapan yang keji, serta ucapan yang rendahan. Ini, sibab, mencela, mencerca, mencaci itu bukan akhlak orang yang terhormat, bukan akhlak orang yang berwibawa, bukan akhlak orang yang soleh. Nah, akan tetapi akhlak orang yang safih, orang yang dungu, orang yang bodoh, dan orang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, karena tidak memiliki rasa malu, akhirnya tidak tercegah dari ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang rendahan. Waliyadu billah. Lidha, oleh karena ini, fa innahu yajmulu bil muslim an yabta'ida an hadhil akhlaq. Maka oleh karena ini, nah, sangat baik bagi seorang muslim untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang seperti ini. Wa an yan'a amman laisa indahu khuluqun hasan. Dan hendaklah seorang muslim dia menjauh dari orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Menjauh dari orang yang ucapannya kotor, ucapannya keji, jauhi. Atau orang yang perbuatannya kotor, perbuatannya keji, akhlaknya jelek. Menjauhlah darinya. Menjauhlah dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, dan menjauhlah dari orang-orang yang berakhlak jelek, berakhlak buruk. Karena nanti engkau akan tertulari. Nah, kalau sekedar ngasih nasihat, kasih nasihat cukup. Bukan berteman, berkawan, kemana-mana terus bersama dengan orang yang akhlaknya jelek, orang yang akhlaknya buruk. Nah, jangan, karena engkau akan tertulari nantinya. Wa an yan'a amman laisa indahu khuluqun hasan. Hendaklah seorang muslim menjauh dari orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. As-salamatu la ya'diluha syai. Keselamatan itu sungguh tidak ada bandingannya. Maka selektif dalam mencari teman, dalam mencari kawan, dalam mencari sahabat, jangan sembarangan. Nah, falyata'addab ma'ahu bi'adabil Qur'an minal i'rad anil jahilin wassafhil jamil wassabr wal 'afw wal maghfirah liyanala darajatal mutakhalliqina bil Qur'an wallahu al muwaffiq. Dan hendaklah engkau wahai seorang muslim beradab dengan adab-adab Al-Qur'an terhadap orang yang berakhlak jelek, orang yang berakhlak buruk. Hendaklah engkau beradab dengan adab Al-Qur'an. Bagaimana adab Al-Qur'an atau yang diajarkan dalam Al-Qur'an terhadap orang yang berakhlak jelek, orang yang berakhlak buruk? Minal i'rad anil jahilin, yaitu berpaling dari orang-orang yang jahil tadi. Berpaling dari orang-orang yang berakhlak buruk, orang jelek. Nah, apalagi penentang. Apalagi yang memusuhi. Minal i'rad anil jahilin. Wasafhil jamil. Berpaling dari orang-orang yang bodoh itu enggak usah di gubris ya. Wasafhil jamil, dan juga memaafkan dengan cara yang baik. Sudah dimaafkan. Apa yang dia lakukan kepadanya? Akhlak buruk yang ditimpakan kepadanya. Sudah ditinggalkan, dimaafkan. Wasabar, dan sabar. Wal afu, dan memaafkan. Wal maghfirah, dan mengampuni. Liyanala darajatal mutakhalliqina bil Qur'an, agar supaya dia mendapatkan derajat orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq. Dan hanya Allah yang memberikan taufik. Ketika datang seorang yang mencela Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau dituduh tidak adil, ya, maka Amirul Mukminin marah, ya, ketika itu. Maka ada sahabat radhiyallahu taala anhu yang mengingatkan, khudil afwa wa a'rid anil jahilin. Amirul Mukminin padahal dicela, dicerca, ya, sama orang ini, sehingga beliau marah. Tetapi ada yang mengingatkan dengan ayat ini, khudil afwa wa a'rid anil jahilin. Ya Amirul Mukminin, bukankah Allah telah berfirman, khudil afwa, ya, jadilah engkau pemaaf, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, sedangkan orang ini yang mencelamu, mencercamu, ini orang bodoh ini. Nah, nggak usah digubris, ya, berpalinglah darinya. Nah, khudil afwa dan jadilah pemaaf, wa'arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini akhlak Al-Quran yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, taib, selesai dari pembacaan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencela dan saling mencaci, maka dosanya atas orang yang memulai perbuatan tersebut, selama orang yang terzalimi atau yang membalas celaan tersebut tidak melampaui batas. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.